الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini malam kelima dari bulan Dzulhijjah 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 16 Agustus 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa kembali bermajelis dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca karya dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah warah di dalam syarah beliau terhadap syarh sunnah dari Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah yang beliau beri judul dengan Ittihaful Qari bi ta'liqati ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah di dalam karya beliau ini, sebagai mukaddimah ingin sedikit ana menyampaikan apa yang berkaitan dengan fikih ringkas dari amalan ibadah kurban yang berkaitan dengan al-udhiyah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang melaksanakan ibadah udhiyah dalam kondisi keadaan perekonomian beliau telah digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha selama 3 bulan berturut-turut dapur Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengepulkan asap. Tidak ada makanan yang bisa dimakan. Dan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada masa-masa kesulitan tersebut, yang kami konsumsi, yang kami makan adalah al-aswadan. Apa itu al-aswadan? Dijelaskan oleh para ulama as-salaf wal khalaf, makna al-aswadan adalah al-ma' wa tamr, air dan kurma. Ini yang menjadi konsumsi sehari-hari Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mengalami kesulitan. Dan telah kita ketahui bersama bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan motivasi yang luar biasa kepada sahabat-sahabat beliau. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Sehingga ketika kita mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang yang fakir, begitu pula ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau memiliki kondisi yang sama. Mal faqru akhsha alaikum, yang dikhawatirkan oleh beliau alaihi salatu wasallam adalah antum satu alaikumud dunya, dibukakan pintu-pintu dunia ini, pintu-pintu rezeki yang melimpah. Akan tetapi ma'adhalik, bersamaan dengan itu adalah Nabi alaihi salatu wassalam di dalam riwayat yang sahihah, beliau dhaha bikabshaini amlahaini, dalam riwayat lain aqranaini, beliau alaihi salatu wassalam melakukan ibadah kurban dengan menyembelih 2 ekor kambing yang memiliki warna putih kehitaman, dalam riwayat ditambahkan dengan aqranaini, 2 kambing tersebut memiliki tanduk-tanduk. Maka bukanlah kefakiran menjadi penghalang ketika seseorang akan melakukan ibadah yang mulia ini. Karena ibadah kurban, setelah kita ketahui bersama bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, bukan seperti sunnah-sunnah biasa, akan tapi muakkadah, sangat ditekankan bagi mereka yang memiliki istita'ah, bagi mereka yang memiliki kemampuan. Maka kita melihat panutan kita, qudwah kita, Nabi alaihi salatu wassalam, dalam kondisi perekonomian yang demikian tetap menyembelih 2 ekor kambing. Di dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke 3147, begitu pula riwayat Al-Imam Tirmidzi dalam nomor hadis ke 1505, dan hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke 2563 di dalam karya beliau yang berjudul Sahih Ibnu Majah. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wardah, menukilkan keadaan yang pernah terjadi yang berkaitan dengan ibadah kurban di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kita di masa Nabi alaihi salatu wassalam, yudhahi bisyati, menyembelih seekor kambing, anhu wa an ahli baitihi, dia menyembelih satu ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, untuk dirinya dan keluarganya. Dia memiliki seorang istri dan 2 orang anak misalkan, berarti satu ekor kambing tersebut bisa mencukupi dia sebagai kepala keluarga, istrinya sebagai pendampingnya, dan 2 anaknya, 4 orang. Begitu pula satu ekor kambing apabila seorang kepala keluarga yang menyembelihnya adalah seorang yang memiliki 2 istri misalkan dan 5 orang anak, mencukupi dengan dia berkurban 1 ekor kambing. Dan ini hukumnya sama apabila yang dia sembelih adalah bahagian dari syarekat, yaitu seekor sapi yang memiliki syarekat dari 7 orang, 1/7 bagian dari 1 ekor sapi adalah untuk 1 kepala keluarga. Jadi yang harus kita fahami, 1 ekor sapi bukanlah untuk 7 anggota keluarga. Ini pemahaman yang keliru. Akan tetapi 1 ekor sapi bisa mencukupi 7 kepala keluarga, 1/7 untuk 1 kepala keluarga beserta orang-orang yang di bawahnya, istri dan anak-anaknya, 1/7 yang kedua, begitu lagi 1/7 yang ketiga, terus sampai 1/7 yang terakhir, bagian untuk dia sebagai kepala keluarga dan sudah mewakili anak dan istrinya yang dia kurbankan. Karena Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah, artinya hal ini dilihat, disaksikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini merupakan salah satu bentuk takrir, persetujuan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita telah mengetahui bersama yang namanya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam terbagi menjadi 3 bahagian, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan takririyah. Dan ini termasuk pada bahagian yang ketiga, ketika Nabi SAW melihat kondisi tersebut dan beliau diamkan, ditakrir, disetujui oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi, 1 ekor kambing, atau bisa kita kiaskan dengan 1/7 bahagian dari sapi, untuk dia sebagai kepala keluarga dan orang-orang yang di bawahnya. Fayakuluna wa yut'imun, kata Abu Ayyub Al-Ansari, keluarga tersebut berhak untuk mengambil bahagian dari sapi yang dia kurbankan atau kambing yang dia kurbankan. Begitu pula disarankan untuk mereka yut'imun, memberikan makan mereka orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan dari daging kurban tersebut. Maka ini sebagai muqaddimah global terhadap fikih ringkas dari ibadah al-udhiyah yang insyaallah taala akan kita laksanakan beberapa hari ke depan. Karena di antara simati ahli sunnati wal jamaah, di antara sifat seorang sunni salafi, sebelum mereka mengamalkan sebuah amalan soleh, maka mereka terbimbing di atas ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan mereka terbimbing hanya sekedar katanya, tidak. Akan tetapi apa kata Al-Quran, apa kata sunnah, maka itulah dasar dari amalan-amalan besar termasuk di dalamnya ibadah kurban yang mereka akan lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah pada syarh sunnah yang beliau tulis. Berkata Syekh Al-Fauzan, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-muallif, wa'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau, annad-dina innama jaa'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya agama ini adalah bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim, dan agama ini tidaklah diletakkan pada logika-logika manusia dan pandangan-pandangan mereka. Jelas definisi dari agama yaitu sesuatu akidah, sesuatu yang bersumber dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ad-din yang harus kita sepakati. Ketika kita belum menyepakati ini, artinya kita akan goyang dalam berakidah, goyang dalam bermanhaj. Karena bagaimana kita bisa kokoh di dalam Islam, bisa kokoh di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kita masih meyakini agama ini bisa kita terima dari akal-akal manusia. Maka akal-akal manusia, pandangan-pandangan mereka, ijtihad-ijtihad mereka tidak ada tempatnya pada dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmuhu indallah. Begitu pula ilmu-ilmu yang ada di dalam syariat ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa inda rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan bersumber dari rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana definisi ilmu yang telah kita ketahui dari definisi atau ta'arif para a'immatus salaf, bahwasanya ilmu itu adalah ma qala Allah wa ma qala ar-rasul wa ma qala ash-shahabah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ucapan-ucapan yang mulia, firman-firman yang mulia, begitu pula sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam dan perkataan-perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ilmu. Kemudian pesan beliau Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, fala tattabi' syai'an bihawak. Maka jangan sekali-kali engkau mengikuti sedikit pun dari hawa nafsumu. Hawa nafsu kita akan menjerumuskan kita, memerintahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hawa nafsu kita akan terus mendorong untuk kita mengamalkan sebuah amalan yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa ini akan terus mendorong kepada kejelekan. Maka kata beliau, fala tattabi' syai'an. Ini nasihat dari imam min a'immati ahli sunnah. Jangan kita hanya sekedar memiliki slogan irtibat bil kibar, irtibat bil ulama, irtibat bil a'immah. Akan tetapi kita tidak menganggap nasihat-nasihat dan wujangan-wujangan mereka. Jangan kita anggap irtibat bil kibar artinya al-ahya minhum. La, masuk ke dalam irtibat bil akabir, bil a'immah yang telah wafat, a'immatus salaf, dari kalangan sahabat-sahabat Rasul, tabi'in, atba' tabi'in, a'immatus salaf, yang di antara deretan a'immatus salaf adalah al-imam al-Barbahari, imam min a'immati ahli sunnah. Kemudian kata beliau, kalau kita berusaha atau tetap mengikuti, kalau kita tetap mengikuti hawa nafsu, logika fikiran yang kita miliki dalam beragama, kalau kita pandang ini baik maka itu kita jalankan, kalau kita perkirakan ini adalah amalan soleh itu yang kita kerjakan, ini enggak bisa, karena agama ini tidak bermain dengan logika. Fatamruqa minad dini fatakhruju atau fatakhruja minal islam, ketika engkau berani untuk mengikuti hawa nafsumu, maka kata beliau, fatamruqa minad din fatakhruja minal islam, kamu akan keluar dari agama ini dan keluar pula dari al-islam, tidak akan bisa bertahan di dalam Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la hujjah laka, karena engkau tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil, tidak memiliki bukti dalam mengajarkan atau mengerjakan sebuah amalan saleh. Buktinya atau hujjahnya hanya sekedar logika. Kelihatannya baik. Kalau kita melakukan salat maghrib sebanyak 5 rakaat, kelihatannya baik. Kalau kita melakukan sholatul isya sebanyak 7 rakaat, logika, logika dan logika, kelihatannya baik, perasaan yang bermain di situ. Maka hal ini kata beliau, la hujjah laka, kamu tidak memiliki hujjah dalam perkara-perkara tersebut. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah, karena Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan kepada umat-umat beliau tentang apa itu sunnah. Wa awdahaha li ashabihi, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskannya kepada ashabihi, kepada murid-murid beliau alaihi salatu wasallam. Wa humul jamaah, dan murid-murid Nabi alaihi salatu wasallam itulah, para sahabat itulah yang dimaksudkan dengan al-jamaah. Wa hum as-sawadul a'zam, dan merekalah yang disebut dengan as-sawadul a'zam. Was-sawadul a'zam, dan makna dari as-sawadul a'zam adalah al-haq wa ahluhu, al-haq dan orang-orang yang berada di atas al-haq tersebut, ini namanya as-sawadul a'zam. Faman khalafa ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri ad-dini faqad kafar, maka barang siapa yang pernah atau barang siapa yang telah menyelisihi sahabat-sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walaupun penyelisihan tersebut adalah sesuatu yang sedikit dalam perkara-perkara agama ini, apa kata beliau, faqad kafar, maka disebabkan dia telah menyelisihi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum dalam perkara agama, dalam urusan ad-din, maka dia telah kufur dari al-Islam. Seperti apa yang diisyaratkan oleh beliau, fatamruqa minad-dini fatakhruja minal Islam. Nanti insyaallah taala Syekh Al-Fauzan akan menjelaskan satu persatu dari lafaz yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Asy-syarhu, syarah yang disebutkan oleh Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah. Berkata beliau, ad-dinu innama ja'a min indillah, fahuwa alladhi syara'ad dina subhanahu wa ta'ala, laysa li ahadin ayyashra'ad dinan lam ya'zanillahu bih. Agama Islam bersumber dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah syariat agama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina." Ini jelas, agama ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita yakini dan harus kita camkan pada setiap sanubari kita. Agama ini, al-Islam secara umum, da'watus salafiyah secara khusus, tidak membutuhkan orang-orang yang berada di dalamnya. Orang-orang yang berada di dalamnya lah yang membutuhkan al-Islam dan da'watus salafiyah. Maka dari sini kenapa para nabi Allah Subhanahu wa taala ada yang memiliki pengikut hanya satu orang. Ada yang memiliki pengikut hanya dua orang. Bahkan putra dari Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan yang namanya agama Islam bukan milik Nabi, bukan milik Rasul, bukan milik siapa-siapa. Agama Islam miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berhak untuk menentukan si fulan akan masuk ke dalam Islam, si alan akan tetap beristiqamah di dalamnya, si fulan akan keluar dari al-Islam wal-iyadzubillah. Allah yang berhak. Kalau zaman sekarang bahasanya adalah hak prerogatif, hak mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka latahdi man ahbabt. Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabt, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup cerita bagaimana Abu Talib, paman Nabi alaihi salatu wasallam yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan kufur. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam luar biasa mencintai Abu Talib, paman beliau, kerabat sendiri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang lain. Abu Talib mati dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal kalau mau dilihat dari sisi kebaikannya, dari sisi jasa-jasanya melindungi Nabi alaihi salatu wasallam, menjaga beliau alaihi salatu wasallam dari gangguan bangsa Quraisy, jasa yang luar biasa. Maka dari sini kita bisa melihat kesalahpahaman sebagian pihak yang mengatakan apabila kita mengkritisi seseorang, tolonglah disebutkan kebaikan-kebaikannya, yang lebih dikenal dengan manhaj al-muwazanah, menimbang antara kebaikan dengan kejelekan ketika mengkritisi seseorang. Apabila seorang syekh selama 30 tahun mendakwahkan da'watus salafiyah, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di akhir-akhir ini beliau tersesat, beliau membawa fitnah, ya masa 30 tahun kebaikannya dilupakan begitu saja? Ini ternukil dari sebagian atba' ibn Hadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berakidah, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bermuamalah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akidah yang tidak sejalan dengan apa yang mereka sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala, lihat Nabi alaihi salatu wasallam, Allah azza wa jalla adakah memuji Abu Talib dengan kebaikan-kebaikan yang banyak? Nabi alaihi salatu wasallam adakah memuji Abu Talib dengan jasa-jasanya yang berlimpah? Semua itu seakan-akan terhapus karena tidak ada kebaikannya ketika dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang memiliki agama Islam, dan kita adalah orang-orang yang butuh terhadap al-Islam, bukan Islam yang butuh kepada kita. Adanya kita, tidak adanya kita pada al-Islam, adanya kita, tidak adanya kita pada da'watus salafiyah, mereka akan tetap berjalan. Oleh karenanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa terus kokoh di atas agama Islam. Sekelas Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sekelas Nabi yang sudah jelas sebagai ahlul jannah. Kalau sudah ahlul jannah kan otomatis di akhir hidupnya akan husnul khatimah. Itu logika kita yang bermain. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mendidik umat ini bagaimana tidak bersandar dengan amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan. Doa-doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan jiwa ini, membolak-balikkan hati ini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas Islam. Nabi alaihi salatu wasallam khawatir kekufuran. melekat pada beliau, hinggap kepada beliau. Begitu pula Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap berada di atas tauhid, dijauhkan dari menyembah berhala dan patung-patung yang menyesatkan mereka. Ini sekelas nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, laisa li ahadin ayashra'a dinan lam ya'zanillahu bih. Tidak pantas, tidak boleh bagi seseorang untuk memutuskan sebuah syariat, mengerjakan sebuah ajaran agama, lam ya'zanillahu bih, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah. Apa kata Allah Azza wa Jalla, am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din? Apakah mereka memiliki syuraka? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Yang mana sekutu-sekutu tersebut, patung-patung tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut, syara'u lahum min ad-din. Mereka mengajarkan kepada mereka syariat-syariat agama, syariat ajaran-ajaran agama yang dijadikan sebagai akidah, keyakinan oleh mereka para penyembah patung dan berhala. Malam ya'zam bihillah, yang tidak pernah diizinkan, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh beliau setelah menukil ayat ini, hadza istingkarun wa tahdzirun. Ini adalah bentuk pengingkaran. Bentuk pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka para penyembah berhala, penyembah patung. Bahwasanya penyembah berhala itu seakan-akan membuat syariat baru. Padahal syariat-syariat tersebut tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah, hak mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dijadikan sebagai permainan agama Allah Subhanahu wa taala. Harus baku. Apa kata Al-Qur'an, apa kata sunnah. Oleh karenanya, agama yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di zaman sekarang itulah Islam. Berbeda dengan agama Yahud dan Nasara. Berubah. Ketika di zaman Nabiullah Musa, atau di zaman Nabiullah Isa, atau di zaman Nabiullah Daud, dengan apa yang ada di zaman sekarang sudah berubah total. Injilnya penuh dengan kedustaan-kedustaan. Kitab Zaburnya juga penuh dengan penyimpangan-penyimpangan. Karena tidak mendapatkan penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan Al-Qur'an yang merupakan kitab suci dan sumber utama dari agama Islam. Allah Azza wa Jalla yang telah bertanggung jawab untuk menjaga Al-Qur'an sampai kapanpun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, adz-dzikr, dan kamilah pula yang akan menjaganya. Maka ini bentuk pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla melihat mereka para penyembah berhala seakan-akan memiliki syariat baru yang tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus selain pengingkaran dari Allah, ini bentuk tahdzir, bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar peringatan ini berguna bagi mereka-mereka yang menyembah berhala, bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala tidak bentuknya, tidak memiliki bentuk yang demikian. Tidak harus engkau sujud kepada patung, tidak harus engkau memberikan sesajen-sesajen kepada berhala-berhala dan yang seterusnya. Bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Fadinuhu wa ma syara'ahu Allah. Maka agama Islam adalah apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ballaghahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan agama Islam adalah apa yang telah ditabligh, apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Hadza huwad-dinul ladzi qala Allah jalla wa ala fi, inilah agama yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam firman-Nya, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan wal ladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Ini jelas syariat Allah Subhanahu wa taala. Syara'a lakum min ad-din, kata Allah Azza wa Jalla, telah disyariatkan kepada kalian, yang merupakan bentuk ajaran dari al-Islam, bentuk ajaran dari agama Allah Subhanahu wa taala, ma wasa bihi Nuhan, apa yang telah kami berikan, apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabiullah Nuh. Wal ladzi auhayna ilaika, begitu pula apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Al-Islam secara umum, apabila kita membahas dari sisi bahasa, agama-agama yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga disebut sebagai Al-Islam. Agamanya Nabi Nuh, agamanya Nabi Adam, agamanya Nabi atau Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi dan Rasul yang merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa agama ini kepada umat mereka. Karena nanti akan ada di sini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Siapakah Nabi dan siapakah Rasul? Dan Ibullah Adam adalah Nabi, bukanlah Rasul. Maka Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasul Allah Azza wa Jal, mereka orang-orang yang membawa agama Al-Islam. Bukan hanya sekedar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Islam secara umum, dan begitu pula yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah Islam secara khusus yang masuk kepada pembedaan antara Islam da'watu al-ijabiyah dan yang selain mereka. Syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan inilah pula agama yang telah kami wasiatkan, yang telah kami berikan kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Salah satu syariat, salah satu ajaran dari agama Allah Subhanahu wa taala tersebut, dari sekian banyak ajarannya, dari sekian banyak syariatnya, an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Kalian harus bersatu di dalam menjalankan agama tersebut. Wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah. Hadha huwa syari'atul anbiya khususan haula'il khamsah ulul azm. Inilah syariat para nabi yang telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus lima orang yang digelar, yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul azmi. Hadha dinuhum, inilah agama mereka. Faman hada anhu aw ikhtalafa anhu halaka wa dhal. Maka siapapun yang menyelisihi dan menyimpang dari jalan syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah diwahyukan kepada nabi dan rasul, terkhusus ulul azmi, maka mereka akan halak, mereka akan binasa, wa dhalla, dan tersesat. Wa huwa mabniyun ala tauhidillahi azza wa jal, yang mana inti dari al-Islam dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar seorang muslim memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin mendapatkan pujian dari orang, tidak ingin mendapatkan gelar, tidak ingin mendapatkan sanjungan, dan tidak ingin mendapatkan sesuatu dari perkara-perkara duniawiyah. Yang benar-benar dia inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar dia niatkan dalam amalan-amalan solehnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki ibadati ma siwa. Dan hakikat dari Islam selain mentauhidkan Allah Azza wa Jalla adalah meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa taqayyudi bima syara'ahu Allah Azza wa Jalla, dan benar-benar bertaqayyud, benar-benar beristiqamah di atas syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Wal ibtiadu amma harramahu Allah, hadha huwa ad-din. Dan menjauhkan diri-diri kita dari keharaman-keharaman yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi Allah Azza wa Jalla menurunkan perkara-perkara yang halal pun menurunkan perkara-perkara yang haram. Kita harus mendekat kepada perkara-perkara yang halal, amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, dan harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa ad-din. Inilah agama. Inilah al-Islam. Inilah risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam, mungkin sampai di sini penggalan penjelasan atau syarah di awal-awal yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Insyaallah taala pada pembahasan berikutnya kita akan masuk kepada syarah beliau terhadap ucapan Al-Imam Al-Barbahari, lam yudha ala uqulir rijali wa araihim, agama ini tidak diletakkan pada pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.